Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa kembali hadir di majlis ta'lim pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Mutur sampai pada poin yang ke-630. Waqala aidan, berkata juga Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin, yang menerangkan tentang sebab mengapa orang-orang yang mengikuti Rasulullah menjadi asing di akhir zaman. Asingnya mereka di tengah-tengah umat Islam. Kita baca keterangan dari beliau, wa min sifatiha ula'il huraba, dan di antara sifat-sifat mereka-mereka yang dianggap asing dikarenakan memegangi sunnah Nabi adalah at-tamassuku bisunnah idza raghiban hannas. Mereka berpegang teguh dengan ajarannya Rasul ketika manusia membencinya. Ketika manusia jauh dari bimbingan Rasul, tidak senang dengan bimbingan Rasul, mereka-mereka tampil, malah justru mengajarkannya dan mengamalkannya. Sehingga terjadi perbedaan yang besar. Sehingga hal ini membuat mereka benci. Minimalnya mengatakan asing kepada mereka-mereka yang berpegang teguh dengan sunnah. Ketika manusia membenci sunnah, secara otomatis mereka condong kepada bid'ah. Bahkan bukan hanya condong kepada bid'ah, mereka pembela bid'ah, mereka pendukung bid'ah, bahkan mereka mengajarkannya, mendanainya, menghidup-hidupkannya. Secara otomatis mereka, man ahyal bid'ata faqad tumitu sunnah. Siapa yang menghidup-hidupkan bid'ah, otomatis ia akan menyebabkan sunnah Nabi terlupakan. Akan hilang, dengan bahasa Arab tumit, mematikan yang sunnah. Secara otomatis mereka benci kepada sunnah. Karena apabila manusia mengerti tentang wajibnya mengikuti yang sunnah, secara otomatis mereka meninggalkan yang bid'ah. Perbedaan yang sangat kontras antara sunnah dengan bid'ah. Maka ahlu sunnah pun dianggap asing oleh mereka dikarenakan langkah jejak mereka di atas sunnah, di mana manusia mayoritasnya di atas kebid'ahan. Wa taraka ma ahdathuh fa in kana wal ma'ruf 'indahum. Sebab yang kedua adalah ahlu sunnah meninggalkan amalan-amalan mereka, walaupun itu amalan atau padahal amalan itu dianggap baik oleh mereka, tetapi ahlu sunnah meninggalkannya, tidak mengikuti jejak langkah mereka, melakukan ini, melakukan itu, di bulan ini tertentu, di bulan itu tertentu, ada acara ini, ada acara itu. Ahlu sunnah tidak ikut serta dalam mengamalkan itu, bahkan meninggalkannya dan memperingatkan umat dari bahaya amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Sehingga ini pun membuat mereka gerah, membuat mereka marah dan mengatakan ahlu sunnah adalah aneh, asing kata mereka. Amalan yang baik seperti ini malah dikatakan bid'ah, maka mereka pun tidak terima. Itu terjadi. Kemudian berikutnya, wa tajridu tauhid wa inkara dalika aktsarun nas. Mereka asing dikarenakan mereka orang-orang yang berusaha memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Memurnikan akidah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Memurnikan akidah. Tidak mau melakukan kesyirikan-kesyirikan. tidak mau mengikuti ritual-ritual kesyirikan, tidak mau terjerumus pada penganggapan bulan-bulan sial atau bulan-bulan apes, tidak mau ikut-ikutan itu. Karena itu ahlu sunnah sekali lagi dianggap asing atau aneh oleh mereka. Padahal di atas tauhid tanpa syirik, hal yang wajib bagi umat semua yang ada, musliminnya dan yang lainnya, mereka diazab dalam neraka ketika tidak mau bertauhid. Itu menunjukkan tauhid itu wajib atas mereka. Demikian pula di atas sunnah hukumnya wajib, tapi malah justru dianggap aneh. Sehingga banyak orang yang malah justru al-haq diingkari, yang batil malah dibela-bela. Yang hak dicemooh, padahal itu sunnah Nabi, dihina, dicemooh, dicibir. Yang bukan sunnah Nabi malah justru dihidup-hidupkan. Itu kebalik wahai kaum muslimin. Konsekuensi syahadatain yang kita ucapkan, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah adalah bertauhid tanpa syirik. Konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah tanpa kau mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak ada sunnahnya. Konsekuensi seperti itu. Tapi malah justru kebalik, ada apa denganmu? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, man radda haditsan nabi fahu ala syafa halakatin. Orang siapa yang menolak bimbingan Nabi satu saja, sungguh dia di atas jurang kebinasaan. Al-Imam Al-Barbari mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yaruddu al-athar aw yuridu ghayra al-athari fattahimhu 'ala al-islam wa la tashuq annahu sahibu hawa mubtadi'. Apabila engkau melihat seseorang dia menolak bimbingan Nabi, tidak suka dengan bimbingan Nabi, apa sunnah-sunnah itu, bahasa mereka seperti itu, ora doyan, dia menginginkan selain sunnah Nabi, sunnah Nabi dihempaskan oleh dia dan dia menginginkan sesuatu yang bukan sunnah Nabi, maka dipertanyakan tentang keislamannya. Dipertanyakan tentang keislamannya bukan berarti kita mengkafirkannya, tidak. Dipertanyakan, kalau Anda memang muslim, ya tentunya tidak seperti itu. Anda muslim, oh muslim, tapi Islam sesat. Wah, urusan mungkin, Pak. Tapi kalau Anda memang muslim, dituntut menerima bimbingan Nabi dan menolak yang menyelisih bimbingan Nabi. Itu muslim. Jiwa seorang muslim seperti itu. Namun jika engkau dapati orang itu seperti itu kondisinya, maka jangan kau ragu, dia adalah pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah, menolak sunnah dan menginginkan selain sunnah. Qala, belum lanjutkan siapanya. Wa tarkul intisab ila ahadin ghairillahi wa rasul. Termasuk yang menyebabkan orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu menjadi asing dan aneh bagi kebanyakan manusia adalah mereka tidak menyandarkan diri mereka kepada selain Allah dan Rasulnya. Tidak menyandarkan kepada la syaikhin, tidak kepada satu syekh pun, wala tariqatin, tidak menyandarkan kepada satu tarikah pun. Tidak menyandarkan kepada satu tarikat pun. Wala madhabin, tidak menyandarkan kepada satu madhab pun. Wala taifatin, dan tidak menyandarkan kepada satu kelompok pun. Saya muslim, taat kepada Allah dan mengikuti Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Kelompokmu apa? Enggak ada. Aliranmu apa? Enggak ada. Saya mengikuti. Saya mengikuti ajarannya Allah dan Rasulnya. yang dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Tidak ikut organisasi A atau B atau C. Tidak mengikuti ini, tidak mengikuti itu. Saya tidak menyandarkan kepada itu semuanya. Tapi diri saya sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku adalah Abdullah, hamba Allah. Saya harus tunduk kepada Allah dan mentaati Allah. Tidak tunduk kepada aturan yang lain. Saya mengikuti Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, bukan mengikuti satu tokoh tertentu. Tidak. Bukan pula mengikuti satu aliran tertentu. Tidak. Tapi saya mengikuti bimbingan Rasul alaihissalatu wassalam. Dia diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya. Dan itu adalah al-Islam. Ini pula yang membuat mereka gerah. Ini apa ini? Ikut organisasi mana ini? Apa lembaganya ini? Bingung. Akhirnya mereka mengatakan, oh, organisasi tanpa bentuk yang biasa disingkat OTB. Karena bingung sih mau mencari kantor pusatnya nggak dapat. Ya. Pimpinan pejabat teras nggak ada. Karena memang kita semata mengajarkan Islam yang sesuai dengan sunnah. Kita tidak ada kepentingan dengan jumlah banyak-banyakan suara. Tidak perlu. Kita tidak butuh itu. Kita tidak butuh untuk kursi di toko mebel banyak. Tinggal beli berapa. Kita tidak butuh itu. Kita butuh nyari itu Allah, pahala darinya. Sesuai dengan sunnah, lurus. Tidak mengharapkan duniawi, jabatan, kedudukan, pamor dari situ. Karena kalau itu tujuan kita, kita akan salah langkah. Bukan lagi qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasul yang kita bawa. Tapi kepentingan duniawi tadi yang akan kita utamakan. Firman Allah kita tutup dulu. Kita ada kepentingan. Kepentingan itu yang menjadi target. Terus dalam dakwahnya kepentingan itu. Kepentingan itu. Terus seperti itu. Kalau dia punya organisasi. Organisasinya yang dikedepankan terus. Dakwahnya dakwah organisasi. Merekrut-rekrutmen. Merekrut orang untuk masuk organisasinya. Dan terus seperti itu. Bukan lagi Allah dan Rasulnya dikedepankan. Apalagi kalau dia juru partai. Di mana-mana dia dakwah. Dia akan mengajak orang. Besok jangan lupa coblos, coblos. Dalilnya coblos, blos, coblos, blos, coblos. Dalilnya itu. La hawla wa la quwwata illa billah. Yanharif anil haq. Dia yang seperti itu akan menyimpang dari kebenaran. Karena punya kepentingan. Duniawiyah yang harus dia kedepankan, titah dari pusat yang harus dia laksanakan, beban di pundak dia, apa yang diputuskan oleh pusat, walaupun dia tahu itu melanggar syariat, tapi apa daya saya dai organisasi A, saya dai partai B, saya harus lebih mendahulukan kepentingan itu daripada kepentingan agama. Kalau kita dai seperti itu, pelobak, kena setruk, ngomong tidak akan lancar, qala Allah wa qala Rasul, begini yang harus hak, begini yang harus diikuti, karena khawatir kalau ini diterangkan, nanti bubar oleh sini itu. Pemilu tahun depan tidak dapat kursi. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita tidak ada kepentingan dengan itu. Kepentingan kita adalah menegakkan qala Allah wa qala Rasul dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dimanapun kita dakwah, kapanpun kita dakwah, dimanapun kita khutbah, adalah itu yang kita ajarkan. Qala Syekh, beliau melanjutkan ucapannya. Bal haula'il ghurafa muntasibuna ila Allah. Bahkan mereka-mereka yang dianggap asing itu, al-ghuraba, karena mengikuti sunnah tadi, mereka menyandarkan diri mereka kepada Allah, diwujudkan dalam bentuk bil-ubudiyati wahdahu lah. Dibentuk dalam wujud bil-ubudiyah, peribadatan lahu wahdahanya untuknya saja. Kita ini menisbatkan diri kita kepada Allah. Kita ini adalah Abdullah. Apa artinya, Pak? Hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perwujudan nyata dari kalimat Abdullah, hamba Allah? Tak lain adalah kita tunduk dan patuh, taat terhadap perintah-perintahnya, beribadah semata kepadanya saja, dan tidak menyekutukan, menuhankan yang lainnya. Sehingga jiwa kita, kalbu kita, alam pikiran kita, tidak terisi kecuali kita yang hanya tunduk kepada Allah dan mentaati Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Hidup kita itu berkutik di situ. Pagi, siang, sore, malam, alam pikiran kita adalah ke sana. Sebagaimana Allah ciptakan kita dalam bentuk itu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka batin kita selalu ada adzan langsung. Tidak bisa dikompromi. Nanti Pak pekerjaan saya salat dulu. Nanti bisnis tijarah nanti, apalagi kalau salat Jumat. Nanti Pak, salat Jumat ini wajib. Jangan gara-gara tijarah kemudian ditinggalkan salat Jumat. Tinggalkan perdagangan, berangkatlah untuk melakukan salat Jumat. Sehingga pikiran, rencana, program itu, apa yang akan dilakukan, itu tidak lepas dari ubudiyah. Safar kita adalah tujuannya juga dalam rangka ibadah. Ya? Pergaulan kita juga kita mencari teman-teman yang mendukung ibadah. Tempat tinggal juga mendukung ibadah. Kegiatan-kegiatannya mendukung ibadah. Kegiatan apa? Taklim. Orang itu bingung. Taklim kok bendina seminggu dua kali atau bahkan tiga kali. Mereka sebulan sekalipun boten pak. Waktu-waktu khusus tok. Ya, pada bulan-bulan tertentu. Ini bendina ngaji. Jadi ngaji apa? Orang yang nonton tuh bingung. Mengdi ngaji. Takon manusia. Mengdi ngaji. Ngaji baik. Untuk apa jane sih? Dipikirin untuk duit ya pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an. Wa ila rasulihi bil ittiba'. Mereka menyandarkan diri mereka kepada Rasul. Diwujudkan dalam bentuk mengikuti lima jabi wahdah. Ajaran yang hanya datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau ditanya antum jenengan hadirin mengikuti siapa? Mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan maksudnya organisasi, kita tidak berorganisasi. Partainya tidak berpartai. Bisa dipahami? Apa tidak ada payung hukum? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Apa jawabannya? Payung hukum di negeri kita, yayasan yang diwajibkan oleh pemerintah tatkala ada perkumpulan yang mengadakan misal pendidikan negeri ini ingin mengetahui kegiatan kita di pondok-pondok kita, muridnya berapa, kelasnya berapa. Itu hal yang baik, perhatian dari pemerintah negeri kita ini. dan sebagai peraturan supaya semuanya teratur, bikin yayasan sebagai payung hukum. Maka kita bikin yayasan sebagai payung hukum yang disetujui oleh pemerintah, notaris sekian, sekian, sekian. Sehingga apa yang kita lakukan legal, ada hukumnya, ada surat izin operasionalnya, ada piagamnya, ada macam-macam. Pondok-pondok kita mendapatkan itu, alhamdulillah. Resmi bukan ilegal atau tanpa izin. Kita taat dengan izin semuanya. Tetapi dakwah kita bukan karena yayasan itu. Pondok yang satu dengan yang lainnya, yayasannya beda-beda tidak mengapa. Akte notaris atau notarisnya beda-beda tidak mengapa. Itu dalam rangka agar supaya pemerintah mengakui keberadaan kita, pendidikan kita, tempat kita berada di situ. Tapi bukan berarti agama kita dan itu. Agama kita tetap Islam. Yang kita ajarkan tetap Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sehingga walaupun beda yayasan itu tidaklah masalah. Itu hanya semata sebagai payung hukum di negeri ini. Supaya kita terdaftar di pemerintahan kita. Tapi dakwah kita bukanlah dalam rangka membesarkan yayasan kita. Bukan. Tapi kita menisbatkan qala Allah wa qala Rasul. Beribadah kepada Allah semata. Dan mentaati bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah kita. Wahaulai humul qabidun al-jamri haqqan. Mereka itulah orang-orang yang memegangi bara api secara hakiki. Waktarun nas bal kulluhum daimun lahum. Kebanyakan manusia, bahkan semua manusia, akan mencela mereka. Yuhubatihim baina hadzal khalq. Kenapa manusia kebanyakan mencela mereka? Dikarenakan mereka berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan yang lain dalam beragama. Sehingga mereka menganggap keberadaan orang-orang yang mengikuti Rasul di atas pemahaman dakwah Salafiyah ini dikatakan sebagai asing dikarenakan manusia yang lainnya berbeda. Ya'udunahum ahla syududi wa bid'atin. Bahkan sampai tingkatan mereka menuduh kepada ahlu sunnah sebagai ahlu bid'ah. Atau orang-orang yang nyeleneh. Bahasa kita nyambedani. Atau orang mengatakan apa? Orang umum. Islam mula orang umum. Nah, sing umum kayak apa sih Pak? Sing umum kayak yang bid'ah-bid'ah. Loh ya ngono. Saya tidak ikut-ikutan. Wa mufarakatil saudil adam. Bahkan mereka menuduh dakwah sunnah ini memecah belah kaum muslimin. Betul tidak memecah belah? Ini sering dibahas. Sering tidak? Sering. Tuduhan mereka, orang yang mengikuti sunnah, adalah memecah belah umat. Tuduhan itu, kata mereka, beralasan. Alasannya adalah karena dakwah sunnah ini mengingatkan manusia dari bid'ah-bid'ah dan kebatilan-kebatilan. Karena itu, dakwah sunnah ini dikatakan memecah belah umat ketika mengatakan hati-hati fulan sesat. Hati-hati kelompok ini sesat. Hati-hati Mu'tazilah menyimpang. Hati-hati Qadariyah batil. Nah kan? Memecah belah umat, bok. Nisat-nisat nak. Itu alasannya mereka. Apa jawabannya kaum muslim? Ini sudah sering dibahas. Sering buat tempat. Sering. Ini bingung mana ini Pak? Bingung mana? Jawabannya secara simpel oleh kaum muslimin adalah Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam lah yang pertama kali mengingatkan manusia dari semua bentuk penyimpangan. Nabi mengatakan, "Baina umayyasimikum ba'di." Siapa yang hidup di antara kalian setelah fasyara khilafan kathira, maka dia akan melihat perpecahan dan perbedaan yang sangat banyak. Solusinya adalah kalian ketika mendapati perpecahan dan perbedaan yang banyak itu, adalah wajib bagi kalian mengikuti sunnah dan sunnah para khulafa rasyidin. Gigit itu dengan gigi geraham. Dan wayyakum memuhdatsatil umur, hati-hati kalian dari semua hal-hal baru dalam urusan agama. Hati-hati kalian dari semua yang tidak ada dalam bimbinganku dan para sahabatku. Hati-hati kalian dari semua itu. Seandainya ada 100, Nabi akan mengatakan hati-hati dari 1, hati-hati dari 2, hati-hati dari 3, hati-hati dari 100. Karena Nabi orang yang paling rahmat, mengingatkan manusia dari kebatilan agar manusia tidak jatuh pada kesesatan. Maka Nabi tampil mengajarkan yang hak, ikuti yang hak, ikuti yang hak. Hak itu adalah sunnahku dan para sahabatku. Hati-hati kalian dari yang bid'ah, yang dhalal, yang menyimpang, yang berbeda dengan aku dan para sahabatku. Hati-hati. Ini bentuk kasih sayang. Tidak dibiarkan umat jatuh pada penyimpangan. Kecuali Nabi tampil mengingatkan. Maka kalau kita sebut dengan bahasa Jawa, matur nuwun ya Rasulullah. Nggih mboten, Pak. Matur nuwun napa mboten? Nggih. Matur nuwun. Nek wong Jawa iki dijawakna bae, Pak. Supaya kita merasa betul jangan terima kasih, jazakallah khair ya Rasulullah. Engkau orang yang paling rahmah, menyiapkan kami dari segala bentuk kesesatan agar kami masuk surga dan jangan masuk neraka. Itu malah rahmah yang seperti itu, Pak. Bukan pemecah belah umat. Justru diajak umat untuk mengikuti Nabi dan para sahabat. Mari bersatu di atas hablullah, bimbingan Rasul, bersama para sahabatnya. Ini yang diperintahkan. Wa'tasimu bihablillah. Bersatulah kalian di atas tali Allah. Dengan mengembalikan kaum muslimin kepada generasi pertama Nabi dan para sahabat. Itu solusi dalam menyatukan umat. Sehingga mereka bisa sama dalam akidah, sama dalam ibadah, sama dalam metode dalam beragama, pemanhaj. Sama. Kesamaan itu menyebabkan satu. Dan hati-hati dari hal-hal baru yang tidak ada dalam sunnah Nabi dan para sahabat. Itu yang menyebabkan berbedanya kaum muslimin yang satu dengan yang lain. Karena hal baru itu munculnya dari hawa nafsu mereka. Ada 10 orang semuanya mengadakan hal baru, masing-masing dengan hawa nafsunya. Maka 10 orang ini tidak akan pernah ketemu bersama. Tidak. Akan selalu berbeda. Kalau ada 100 orang masing-masing memiliki bid'ah dengan hawa nafsunya 100 orang. Maka 100 orang itu akan menjadi 100 aliran yang berbeda. Karena hawa nafsu manusia berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Terkotak-kotak kaum muslimin karena firqah-firqah-firqah. Kelompok-kelompok-kelompok-kelompok. Aliran-aliran-aliran yang dibikin oleh manusia. Tokoh-tokoh mereka. Tinggalkan itu semuanya. Kembalilah kepada Al-Quran Sunnah. Dengan pemahaman para sahabat Nabi, kita akan sama. Kesamaan itu menyebabkan persatuan. Bisa dipahami hadirin? Paham, Mudan? Jadi kalau besok ada syubhat yang semisal itu, ambut bingung maling, Pak. Aduh, bingung maling. Tapi begitulah memang. Ilmu itu harus diulang. Ulang. Kadang kalah kelalen. Masya Allah, kalau cuma kadang kalah kelalen, Masya Allah, lebih banyak ingatnya. Ya, tapi banyak orang mengatakan lupa-lupa ingat. Lupanya lebih banyak daripada ingatnya. Qala Syekh, Qala Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ghuraba'u minal Mu'minin, berkata Imam Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullahu taala, min sifatil ghuraba allati nu'ad biha ahlul haqq ay yakuna al-ghalibu 'ala an-nasi fi jami' umurihim mithlu mu'akhatil ikhwani wa suhbatil ashabi wa mujawaratil jirani wa silatil arhami wa 'iyadatil marda wa shuhudil janaiz wa ma yajri 'alayhi min al-masa'ib wa ma yusirruna bihi min al-afrah bid dunya. Berkata Imam Abu Bakar Al-Ajuri rahimallahu taala, di antara sifat orang yang dianggap aneh atau dengan kalimat lain adalah al-ghuraba allati nu'ad biha, sifat-sifat yang disifatkan, yang disebutkan ini adalah sifat-sifat mereka, sifat-sifat orang-orang yang di atas sunnah. Ayyakuna al-ghalib 'ala an-nas fi umuri fi jami' umurihim. Perhatikan kalimat ini. Ahlu sunnah, orang yang mengikuti sunnah Nabi, itu dianggap asing oleh kebanyakan manusia yang tidak di atas sunnah. Padahal bimbingan ajaran mereka sesuai dengan bimbingan Nabi sangat-sangat memperhatikan lingkungan dan masyarakat. Mari kita perhatikan ini kaum muslimin. Jadilah ahlu sunnah yang peka dengan lingkungan masyarakat. Jadilah ahlu sunnah yang menampakkan bahwa dia adalah di atas sunnah karena Nabi mengajarkan ini dan itu. Sehingga kita seorang yang peduli di lingkungan kita, di masyarakat kita. Di antaranya apa, Pak? Afshu salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Di saat kebanyakan orang tidak memperhatikan perihal salam, ahlu sunnah tampil dengan mengikuti Rasul, sangat mementingkan salam. Sehingga kalau ketemu dengan muslimin, assalamualaikum, baik dia adalah ikhwan kita, saudara kita, ataupun dia bukan saudara kita, dia muslim, dia punya hak untuk kita ucapkan salam. Di saat mereka tidak terbesit hal itu. Tapi ini pendidikan agama kita. Nabi mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tahabu, wa la tahabu hatta tu'minu, wala tu'minu hatta tahabu, awala adullukum ala shay'in fa'altumuhu tahabbtum, qalu bala, qala afis salam bainakum. Nabi mengatakan, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman, hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai. Awala tulukum ala syai'in, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan, in fa'altumuhu tahabbtum, jikalau kalian melakukannya maka akan saling cinta mencintai di antara kalian. Qala Rasulullah memberitahukan, afshu salam bainakum, afshu artinya tebarkan salam di antara kalian. Ini bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam, sosok Rasul yang kita ikuti yang mengajarkan akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, dianggap asing padahal ajarannya sangat baik untuk kemasyarakatan. Maka mari kita tampil masuk masjid salam, keluar masjid, masuk parkir, keluar parkir, bertemu di jalan muslimin, assalamualaikum, ketemu dengan assalamualaikum, padahal di antara mereka jarang terdengar kalimat itu. Di antara sifat-sifat yang dianggap asing, padahal mereka orang yang sangat memperhatikan lingkungannya, adalah mu'ahatul ikhwan, menjaga persaudaraan di antara kaum muslimin. Jangan menyakiti hati orang, bahasanya jangan sulaya. Ngerti sulaya, Pak? Sulaya niku nopo enak bahasa Indonesia niku. Gawe jengkel. Ngerti gawe jengkel? Gawe jengkel itu bikin marah. Wajah sulaya, kasih sulaya disit. Paham kalimat ini, Pak? Gara-gara kau sulaya jadi pecah seperti ini. Bertetangga tidak tenang karena kamu yang sulaya. Karena kamu membuat kerusakan. Kita tidak. Tampil kita di masyarakat kita sebagai orang yang menunjukkan lingkungan dan tidak minimalnya tidak membuat resah perilaku kita dan yang lainnya. Yang berikutnya, wasuhbatul ashab. Kita memiliki teman-teman, sangat menjaga pertemanan di antara kita. Jangan membuat perpecahan di antara pertemanan-pertemanan dengan orang-orang yang saleh. Kita jaga adab kita, antar kita. Saya, panjenengan, mereka, dia, jaga. Tutur kata, tindak tanduk. Janganlah sikap kita ini membuat cengkel orang, membuat orang menuduh kita jelek, membuat, jangan. Kita harus tahu diri, kita berada di mana. Kita sedang bersama siapa? Di hadapan kita orang tua, di hadapan kita orang yang lebih alim, di hadapan kita masyarakat yang awam, kita berada bersama mereka. Ini ajaran Nabi. Untuk kita selalu menjaga kebaikan-kebaikan kita. Wa mujawaratul jiran, mujawarah, ini kita melihat hak-hak tetangga. Dalam Islam, tetangga itu terbagi menjadi empat. Yang masing-masingnya diberikan haknya masing-masing. Tetangga muslim, dekat nasab. Ya? Tetangga muslim, bukan nasab tapi dekat rumahnya. Muslim, tapi dia jauh, tidak nasab, tempatnya jauh. Dan tetangga yang keempat, tetangga kafir. Loh, kafir kok tetangga? Betul, dia jiran, berada di sekitar rumah kita. Dia memiliki hak tetangga. Bukan hak sebagai muslim kita mengucapkan salam kepada mereka, bukan. Hak tetangga tidak boleh kita mengganggunya. Tidak boleh kita merusak kenyamanannya. Itu hak tetangga yang harus diperhatikan. Wasilatul arham, menyambung silaturahmi. Menengok orang yang sakit, mendatangi atau takziah orang yang meninggal. Dan berbagai macam hal itu semuanya ya kaum muslim adalah kehidupan Rasul dan para sahabat yang kita disuruh untuk mengikutinya untuk kebaikan di dunia kita dan akhirat kita. Sudah sebaik itu tetap dianggap aneh dan jeleneh. Lakon keprimani. Paham, Pak? Keprimani. Yang dimaukan kamu ngikuti bid'ah, jangan ikuti sunnah. Hal itu maaf, tidak bisa. Kita menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Apa yang saya akan ucapkan, saya mengerti sunnah, saya tinggalkan. Dan saya mengerti bayi bid'ah, saya lakukan. Nah, tidak. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.